والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقال الإمام المجدد rahimahullah ta'ala wa dalilu tawakkuli, dalil tawakkal adalah ibadah, karena Syekh menyebutkan diantara jenis-jenis ibadah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah maka pelakunya musyrik kafir adalah tawakkal. Dalilnya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian mesti bertawakkal jika kalian benar-benar beriman. Ya, jika kalian beriman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Baik. Asy-syarhu, syarah. At-tawakkulu aidan minal ibadati al-qalbiyah. Tawakal itu juga termasuk ibadah qalbu sebagaimana yang sebelumnya ar-raja dan khauf, takut dan harap. Lihat di footnote, qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi syarhihi ala sahihi Muslimin, ya, dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, qala al-imamu al-ustadu Abdul Qasimi al-Qusyairi, berkata Al-Qusyairi, i'lam anna tawakkula mahalluhu al-qalbu. Tawakkal tempatnya itu di qalbu. Berarti tawakkal itu ibadah qalbiyah. Wa amma harakatu bidzahiri fala tunafi at-tawakkula bil qalbi. Ba'da ma tahaqqaqa al-abdu anna siqata min kibalillahi ta'ala. Adapun kita beraktivitas bergerak secara lahiriah dengan zahir, ya, itu sama sekali tidak menafikan, tidak kontra dengan tawakal yang ada di kolbu. Artinya kita bertawakal pada Allah, namun kita melakukan sebab. Misalkan kita pengen rezeki, kita melakukan sebab, namun tawakalnya di kolbu kepada Allah. Nah, tawakal kepada Allah atau bergerak mencari rezeki dengan bentuk berdagang, bekerja, itu sama sekali tidak menafikan tawakal yang ada di qalbu. Ba'da ma tahaqqaqa al-abdu, setelah si hamba itu betul-betul dia merealisasikan anna siqata min kibalillah. Merealisasikan apa? Percaya penuh kepada Allah. Fa in ta'assara syai' fa bi taqdirillah. Nah, ternyata jika itu sulit buat dia mendapatkan rezeki misalnya, atau dia ingin berobat, ya, tawakal kepada Allah namun melakukan sebabnya berobat, ingin sembuh, maka kalau memang sulit, itu berarti itu memang takdir Allah. Wa in tayassara fabitabsyirihi, ya, fabitaysirihi. Nah, kalau memang mudah, dimudahkan, maka itu berarti dengan takdir dari Allah. Apa? Itu berarti kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa haqiqatuhu annahu yajma'u syai'aini. Dan hakikat tawakal, tawakal ini mengumpulkan dua hal. Lihat lagi di footnote. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata di kitab beliau Syu'abul Iman, wa jumlatu tawakkuli tafwidul amri ila Allah jalla sana'uhu wa siqatu bih. Ya, wa siqatu bih. Nah, tawakal secara keseluruhan adalah tafwid, menyerahkan al-amri, menyerahkan segala urusan kepada Allah jalla sana'uh wa siqatu bih, dan percaya penuh kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah dan kita percaya kepada Allah. Ini makna tawakal secara keseluruhan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, kata al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa innama tawakkulu al-mahmudu alla yasta'ina bi ahadin fi syai'in. Ya, dan tawakal yang terpuji seseorang tidak minta tolong kepada siapapun dalam segala hal. Ya. Wakila wa huwa qat'un nadar anil asbab. Dan juga ada yang mengatakan tawakal itu adalah ya, memutus pandangan dari sebab. Artinya dia tidak perlu melihat sebab. Dia melakukan sebab, namun jangan bersandar kepada sebab. Kalau dia pengen rezeki, ya udah dia bekerja, namun jangan dia bersandar kepada pekerjaan dia. Dia berniaga, jangan bersandar kepada perniagaan dia. Ya, ba'da tahiyatil asbab. Setelah dia tahiyah, ya, melakukan persiapan sebab-sebab. Nah, yang namanya tawakul bukan cuma tawakal kalbu aja ya, juga mesti melakukan sebab. Karena nanti kalau meninggalkan sebab itu celaan terhadap syariat. Tapi kalau bersandar kepada sebab, tidak tawakal kepada Allah, itu syirik kepada Allah. Nah, yang hakikat tawakal dia mengumpulkan dua hal. Al-awwal, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah, ya, disertai dengan percaya kepada Allah penuh, secara penuh. Ats-tsani, adamu ru'yati sababi ba'da amalihi. Ya, adamu ru'yati sababi ba'da amalihi. Dan tidak menoleh, tidak melihat kepada sebab setelah dia lakukan sebab tadi. Seorang pengen kesembuhan, nah, maka dia berserah diri kepada Allah. Kemudian dia melakukan sebab. Dia melakukan sebab, yaitu sebab kesembuhan, berobat ke dokter, minum obat, ya, atau ke apa namanya, ya, dan semisalnya rumah sakit. Namun dia tidak melihat kepada sebab-sebab tadi. Ya udah, dia cuma melakukan sebab aja. Ya, melakukan sebab karena Allah meletakkan kesembuhan itu pada sebab. Jadi dia mesti cari sebab. Nah, wa tafwidu wa adamu ru'yati sabab syai'ani qalbiyani. Nah, ini berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan pada Allah. Ya, dan tidak menoleh kepada sebab, tentunya setelah melakukan sebab, itu adalah dua aktivitas kalbu, syai'ani kalbiyan, adalah dua hal yang dilakukan di kalbu. Fal abdu al mu'minu, maka seorang hamba yang beriman, idza fa'ala sababa, apabila dia melakukan sebab, ya, semisal tadi dia pengen sembuh, dia berobat, dia mau rezeki, dia bekerja, berdagang dan semisalnya. Wa huwa juz'un bima tahsulu bihi haqiqatut tawakkuli. Ya, yang melakukan sebab itu adalah bagian dari apa namanya, hakikat tawakal itu akan terwujud. Melakukan sebab adalah bagian dari hakikat tawakal. Fa innahu yaltafitu li hadza sababi. Maka seorang hamba yang beriman setelah dia melakukan sebab, ya, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Kalaupun dia melakukan sebab, la yaltafit li hadza sababi. Dia tidak menoleh kepada sebab tadi. Ya. Artinya ketika dia melakukan sebab, dia tidak berpangku, bersandar, berharap kepada sebab tadi. Ya sudah, dia berharapnya kepada Allah. Ya, dia pengen rezeki, udah. Dia cari sebab dagang. Namun dia tidak bersandar kepada dagang tadi. Paham gak sini ya? Nah, seorang hamba demikian, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan urusannya kepada diri dia walau sekejap mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, ya Allah, yang zat yang maha hidup, ya, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon, beristighosah, memohon pertolongan kau ya Allah. Bereskanlah segala urusanku, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap, ya, walau sekedip mata. Maka seorang hamba tidak berserah diri kepada Allah. Apa? Seorang hamba tidak berserah diri kepada diri dia, namun dia totalitas berserah diri kepada Allah. Ya, inilah yang jadi dalil dari para ulama yang menyatakan bahwasanya percaya diri itu tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin. Paham sini ya? Percaya diri. Mana lagi tadi? Ya. Li'annahu ya'lamu anna hadha sababa la yuhassilul maqsuda. Karena seorang mukmin tadi dia mengetahui sebab tadi itu tidak bisa menghasilkan maksud tujuan dia. Ya, seorang mukmin demikian, dia pengen rezeki. Dia pengen rezeki, ya. Maka dia melakukan sebab. Dia melakukan sebab, dia bertawakal kepada Allah, tidak melihat kepada sebab. Misalkan dia berdagang, dia tidak menoleh kepada sebab. Kenapa demikian? Karena dia tahu dengan sebab berdagang, sebab cari rezeki, ya, itu sama sekali tidak dapat mewujudkan maksud tujuan dia. Maksud tujuan dia apa? Menggapai rezeki. Nah, seorang mukmin demikian. Wala yahsulul muradu bihi wahdahu. Dan murad, tujuan dia, maksud dia, yaitu dapat rezeki, itu tidak terwujud dengan dia melakukan sebab semata. Kayak tadi, yang dia inginkan rezeki, itu tidak terwujud dengan dia berdagang semata. Wa innama qad yahsulul muradu bihi wa qad la yahsul. Nah, terkadang memang bisa terwujud, ya, apa yang diinginkan. Terkadang juga tidak terwujud. Berapa banyak orang yang berdagang dari pagi sampai malam nihil hasilnya. Paham gak sih? Dan betapa banyak orang yang baru buka sebentar lapak langsung diborong habis dagangannya. Ya, lancar rezekinya. Bahkan ada orang yang gak gelar lapak sama sekali, lancar rezekinya, tiba-tiba diborong sama orang. Paham gak sih ini ya? Baik. Li'anna husulal muradati yakunu bi asya'a. Karena terwujudnya berbagai keinginan, ya, itu bisa lewat beberapa hal. Minha diantaranya as-sababu, yaitu sebab, dia melakukan sebab. Kayak tadi, dia pengen rezeki, dia dagang, sebabnya, dia kerja. Ya. Yang kedua, solahiyatul mahal, ya, kecocokan pada solahiyatul mahal. Ya. Artinya, misalkan dia berobat, ya, obatnya itu pas gitu. Nah, obatnya itu pas. Ya. Dia sakit bengek asma, dia minum obat asma. Tapi kalau dia bengek asma, dia minum panadol, ini enggak solahiyatul mahal begitu. Ya. Ini enggak pas begitu. Paham gak sini ya? Nah, misalnya dia dagang, ya, misalnya dia dagang buah rambutan, pas gitu, dia dagang yang matang, harganya juga selaras. Ya. Nah, yang ketiga, khuluwul amri minal mudad. Ya. Tidak kosongnya perkara tadi dari hal-hal yang mudad, dari hal-hal yang bertentangan dengan itu semua. Fasamma, maka disitulah, maka fasamma salah satu asya'a, maka inilah tiga hal, tahsulu biha al-muradatu, ya, yang berbagai keinginan itu dapat digapai. Ya, maksud dan tujuan dari melakukan sebab itu dapat digapai. Ya. Al-awwalu, yang pertama, na'lamu bima khalaqa Allahu azza wa jalla khalqahu 'alaihi anna hadha sababa, ya, yuntiju al-musabbaba an-natijata. Yang pertama, kita mengetahui, ya, dengan apa yang Allah ciptakan pada hamba-Nya, bahwasanya sebab itu menghasilkan musabab, sebab menghasilkan dampak. Apa itu dampak? An-natijah, hasil. Nah, sebab hanya sebab dapat menghasilkan dampak. As-sani, solahiyatul mahalli li qiyamil amri bih, ay al-amrul ay al-amrul muradi, yaitu kelayakan mahal. Kayak tadi, ya, dia mau sakit, dia sakit asma, dia ingin sembuh, maka sembuhnya itu dengan obat asma, bukan obat mencret, ya. Nah, kalau mahal diterjemahkan nggak cocok di sini. Kalau mahal diterjemahkan itu tempat. Nah, tapi ini saya terjemahkan bebas saja. Ya. Baik, liqiyamil amri bih. Ya. Untuk melaksanakan atau untuk merealisasikan perkara tadi, yaitu perkara yang diinginkan. Nah, yang ketiga, khuluul mahal minal mudadilahu. Ya. Kosongnya perkara tadi dari hal-hal yang kontra dengan itu semua. Misaluhu contohnya ad-dawa'u, obat-obatan. Obat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bid-dawa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berobat. Faqala tadawau ibadallahi. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Jika kalian sakit, pengen sembuh, berobatlah. Ya. Lihat di footnote apa itu? Wahai hanya referensi. Ya. Fal muslimu al muwahhidu, maka seorang muslim yang bertauhid, yatanawalu ad-dawa'. Dia mengkonsumsi obat bi'tibarihi sababan nisyifa. Ya udah, dengan berdasarkan tinjauan bahwasanya si obat ini hanya sebab, ya, nisyifa, untuk kesembuhan aja. Lakinnahu laisa illatan wa wahidatan. Namun dia bukan cuma, ya, sebab satu-satunya. Ya. Bukan cuma alasan apa namanya sebab satu-satunya dia bisa sembuh dengan berobat. Tidak, bal yahsul asyfa'u bihadha wahda. Wa innama labudda min asya'a ukhra. Ya. Bahkan ya bisa jadi itu ya bahkan tidak terwujud kesembuhan dengan berobat semata. Maka harus ada hal-hal yang lainnya. Dia enggak bisa berobat aja ingin sembuh, enggak bisa. Minha di antaranya ayyakuna al-mahallu alladhi huwa dakhilul insan, ya, batinu mutanawilid dawa salihan liqabuli dalika dawa. Ya, yaitu apa? Al-mahal. Kan dia pengen berobat. Yaitu posisi, yaitu mana? Bagian dalam tubuh manusia. Batin mutanawil dawa. Ya, si batinnya orang yang mengkonsumsi obat tadi itu memang solihan, memang dia layak menerima obat tadi. Wa hadza ma'na qawli ayakuna al-mahallu solihan. Inilah makna ucapanku, kata Syekh, ya, mahalnya mesti solihan. Solahiyatul mahal. Ya. Paham enggak di sini? Ya, seorang ingin berobat kayak kemarin Pak Yusuf beli berobat 1 juta obat Turki Mesir Marwan. Dia cuma sebab. Apa sih yang diinginkan dari beli obat Turki itu? Sembuh dari apa? Covid, ya. Sembuh dari Covid. Maka dia cuma melakukan sebab tanpa bersandar kepada sebab, tanpa menoleh kepada sebab, tanpa melihat kepada sebab, dengan penuh percaya kepada Allah yang menyembuhkan dan berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan pada Allah. Ini tawakal. Ya, ini tawakal. Dan mesti meyakini obat ini sama sekali enggak bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah. Terkadang sembuh. Kenapa? Kalau salahiyatul mahal. Artinya tubuh memang dapat menerima obat tadi. Paham enggak sini? Artinya selain obatnya itu memang tepat untuk penyakit yang diinginkan agar sembuh, dan tubuh dapat menerima. Ini namanya solahiyatul mahal. Bisa jadi tubuh gak menerima. Ini obat Turki, badannya orang pondok ungu. Ya. Mungkin obat Turki itu untuk postur yang besar-besar. Ya. Nah, orang ini, kita orang Bekasi yang kuntet-kuntet. Kecil-kecil. Akhirnya gak kuat. Puh. Minum meriang, bengek, pusing. Nah, oh itu obatnya bekerja itu. Nah. Reaksinya itu. Nah. Ini kita tidak perlu belum kita karena ini kan yang namanya berobat seharusnya kita serahkan pada ahlinya ya, yaitu tenaga medis, dokter, ya. Ahli farmasi dan semisalnya. Ini di luar komentar penilaian ahli medis yang memang ahlinya. Tapi di dalam konteks pembahasan ini, itu obat bisa menyembuhkan kalau solahiyatul mahal. Tubuh memang dapat menerima obat tadi. Paham gak sini pak? Nah, baik. Apalagi kalau ternyata ada komentar penilaian dari ahlinya. Kita kan mesti serahkan pada ahlinya ya. Idza usidal amri ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan pada selain ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Urusan obat diserahkan kepada selain non ahli medis. Nah, repot itu. Ya, cuman karena ini itu ahli. Nah, makanya ikhwah-ikhwah itu juga harus profesional dalam menempatkan hal ya. Ini obat ini nih. Obat Turki, obat Zimbabwe, cocok. Baik, apa komentar ahli medis? Harusnya seperti itu. Ya, jangan oh ini di Zimbabwe cocok. Iya, Zimbabwe. Di Indonesia cocok juga enggak? Nah, harusnya dibawa juga kepada ahli medis seperti itu. Itu kan ini sempat tidak boleh bersandar kepada Allah. Sebab itu adalah yang kita lakukan. Iya. Kita harus berani kepada Allah. Bagaimana kalau yang memakai gelang? Untuk apa memakai gelang itu? Ada enggak sebab kesembuhan Allah letakkan di situ? Kan kalau kita pengen gelang itu adalah bagaimana kita membedakan itu? Nah, gini pak ya. Ya. Allah ya meletakkan kesembuhan pada sebab-sebab. Misalkan kita mau sembuh dari asma, ya minum obat asma, maka itu Allah letakkan kesembuhannya di situ. Tapi kalau gedang magnet, Allah letakkan enggak kesembuhan di situ? Ya. Kalau Allah letakkan enggak sebab kesembuhan di situ? Contoh ini ya. Pakai jimat biar selamat. Allah tidak letakkan keselamatan pakai jimat. Paham gak ya? Dari tinjauan medis atau yang lainnya. Oh saya kan ini meyakini yang memberi manfaat mudarat hanya Allah, ini cuma sebab. Tidak, ini syirik asghar namanya. Kenapa? Karena Allah tidak meletakkan sebab keselamatan di situ. Nah kalau dia bersandar kepada si jimat tadi, ya syirik akbar. Sama seperti orang yang bersandar kepada dokter, kepada obat, kepada rumah sakit, kepada herbal. Dia bersandar 100% kepada itu semua untuk mereka kesembuhan, tidak bersandar kepada Allah. Itu juga syirik akbar. Beda tipis. Hah? Beda tipis? Enggak, bedanya kentara. Kentara, bedanya enggak tipis, kentara. Seorang mukmin tahu akan hal ini. Iya kan? Seorang mukmin tahu, dia cuma tahu ketika dia nenggak herbal, nenggak obat, dia nenggak obat-obatan, ya, dia cuma meyakini Allah yang menyembuhkan. Bismillah. Dengan dia mengucap Bismillah aja, itu kita yang melihat sudah menghukumi dia bersandar kepada Allah. Kita tidak perlu telusuri hatinya lagi. Ya, paham nggak sini? Nah, adapun si peminum obat, dia yang paling tahu. Ya, apakah dia bersandar kepada Allah atau enggak? Namun kita sebagai orang lain cukup menghukumi dia bersandar kepada Allah. Bismillah. Mudah-mudahan sembuh gitu. Nah, kan? Lihat, mudah-mudahan sembuh berarti dia cuma meyakini, cuma sebab. Nah, gitu. Jadi enggak tipis, Pak. Kentara sekali. Kentara sekali. Jelas. Ya, jelas sebagaimana orang-orang yang mengatakan obat sembuhnya itu hanya di sini, enggak ada yang lain. Minum ini. Ya, ya tapi itu kan cuma sebab kak, pak. Allah yang menyembuhkan. Oh, enggak ada kayak gitu. Memang di sini. Ente mau sembuh ya minum obat. Enggak mau sembuh ya jangan minum obat. Loh, bukannya ada peran Allah, Pak? Enggak ada kayak gitu. Nah, ini jelas sekali. Nah, musyrik ini orang. Menyekutukan Allah dalam rububiyah. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Nah, ini yang pertama tadi ya. Apa tadi? Mana berikutnya? Au yakunu sababu. Oh, ini au-nya itu maktuf ya ke an yakuna al-mahal Jadi aw yakuna sababu hadha alladhi umila khalian minal mu'aridi lahu, atau sebab yang dia telah lakukan itu terbebas dari adanya mu'arid, ya, adanya penghalang-penghalang. Faqad yatanawalu syai'an wa fil badani ma yufsidu dhalika syai'an. Terkadang dia mengkonsumsi sesuatu hal, misalkan obat-obatan, ternyata di badan, di tubuh dia ada hal-hal yang merusak itu. Fala yasilu ilal maqsud, maka dia tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan, yaitu kesembuhan. Lihat ya, di footnote perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Jawabul Kafi, ya, hahuna, maka di sini amrun yanbagi at-tafattun, maka di sini ada perkara yang harus diperhatikan, ya, tafattun lahu wa huwa annal azkara wal ayati ya wal adwiyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Ini harus diperhatikan di sini bahwasanya doa, berbagai zikir, ayat-ayat ya, dan juga doa-doa yang seorang ya itu mencari kesembuhan di situ, yustashfa biha wa yurqa biha, dan dia meruqyah dengan zikir-zikir, doa-doa dan ayat-ayat tadi ya, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Ya, artinya apa? Ia pada hakikatnya memang syafiyah, nafi'ah. Ya, nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan menyembuhkan. Lakin tastad'i qabulal mahal, namun ia tetap memiliki ketergantungan kepada penerimaan tubuh tadi. Ya, kepada penerimaan tubuh. Wa quwwati himmatil fa'il wa ta'sirihi, dan kuatnya himmah, ya, antusias orang yang melakukan tadi dan pengaruhnya. Famata takhallafa asyifa'u, ya, maka kapan saja apa kesembuhan itu ternyata terlambat, artinya dia tidak enggak sembuh-sembuh, ya, karena lidok fitak siril fa'il, berarti itu disebabkan pengaruh dari fa'ilnya tadi, pelakunya tadi, ya, au li adami qabulil munfa'il, atau karena tidak adanya penerimaan dari pihak yang mengobati. Wal adwa'i al jismiyati, atau karena ada penyakit-penyakit fisik yang lainnya. Fa inna adama ta'siriha qad yakunu li adami qabuli at-tabi'iyati li dhalika dawa. Hah? Lompat ya? Aulimaniin, ya itu ya. Atau karena ada penghalang kawiyin, penghalang yang kuat, fihi yamna'u ayan jahat fihi adawa. Ya, ya, penghalang yang kuat yang akan yang menghalangi berhasilnya obat tadi. Kama yakunu dzalika fil adwiyah wal adwiyah al hissiyah, sebagaimana ini terjadi pada berbagai doa, ya, dan berbagai obat-obatan yang real. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabuli tabi'iyati lidzalika dawa. Ya, karena maka tidak ada pengaruhnya itu, bisa jadi terkadang karena tidak menerima secara tabiat dari obat tadi. Wa qad yakunu limani'in qawiyyin, terkadang juga karena ada penghalang yang kuat, yamna'u min iqtida'i asari. Ya, yang mencegah harusnya ada pengaruh dari obat tadi. فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا أَخَذَتِ الدَّوَاءِ. Karena secara tabiatnya apabila seorang dia mengambil obat, dia mengkonsumsi obat, ya, لِقَبُولِ التَّامِنْ كَانَ انْتِفَاءُ الْبَدَنْ بِهِ بِحَسْبِ ذَلِكَ الْقَبُولِ. Maka manfaat badan tadi itu sesuai dengan penerimaan tubuh badan tadi terhadap obat tadi. Baik. Berikutnya minha ma huwa huwa ala azam. Nah, berikutnya juga terrealisasinya tujuan. Ya, terrealisasinya maksud. Di antara ini yang paling besar, ayyadanallahu bi ayyakuna as-sababu mu'assiran muntazian mun ya muntijan lil musabbibi, yaitu Allah mengizinkan sebab tadi berpengaruh, ya, berpengaruh menghasilkan lil musabbibi, ya, ya, bagi orang yang cari sebab tadi, ya, dari sebab tadi. Wa hadha yadullu ala anna fa'la sababi laysa kafiyan fi husulil murad. Dan ini juga menunjukkan bukti bahwasanya melakukan sebab itu enggak cukup untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang diinginkan misalnya kesembuhan. Lihat tuh di footnote kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min huna yu'rafu anna sababal ma'mura bihi awil mubahi la yunafi wujubat tawakkuli ala Allahi fi wujudis sababi. Maka dari sini diketahuilah bahwa sebab yang diperintahkan atau sebab yang dibolehkan itu tidaklah menafikan, tidaklah kontra dengan kewajiban bertawakal kepada Allah untuk mewujudkan sebab tadi. Balil hajatu wal faqru ila Allahi sabitatun ma'a fi'lis sababi. Bahkan kebutuhan, ya, kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah itu tetap ada ma'afi li sababi, walaupun tetap melakukan sebab. Id laisa fil makhluqati ma huwa wahdahu sababun tamun li husulil matlub. Karena tidak ada satu makhluk pun, ya, yang dia bisa dengan sendirinya dia memiliki sebab yang sempurna, dengan sebab itu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Enggak ada. Walihada la yajibu an taqtarina al-hawadisu bima qad yaj'alu sababan illa bi masyiatillahi ta'ala. Oleh karena itu tidak wajib, ya, menyertakan berbagai kejadian dengan apa yang Allah jadikan sebab, ya, kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla. Fa innahu ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, maka apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Famata dhanna al-istighna'a bis-sababi an at-tawakkuli faqad taraka ma awjaballahu 'alaihi min at-tawakkuli wa akhala biwajibit tauhid. Ya. Maka kapan saja seseorang menyangka sudah cukup dengan melakukan sebab, enggak perlu lagi tawakal kepada Allah, berarti dia telah taraka, meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya berupa tawakal kepada Allah, dan berarti dia telah membuat cacat kewajiban dia untuk bertauhid. Nah, baik. Wa minal amsilati allati numassilu biha katsiran bi hadzal bab, dan di antara contoh-contoh yang kami berikan sampelnya ini, yang sering kami berikan contohnya di bab ini, wa ra misali dawa, selain pada contoh berobat, ini rajulun rama safaran ala sayyaratin, itu seorang yang dia pengen safar naik mobil, di atas mobil. Fa'ada aludata, maka dia pun mempersiapkan berbagai persiapan dia, bekal dia. Wa fa'ala asbabas salamati jami'an, dia melakukan berbagai sebab keselamatan semua, ya, min riayati masalan, menteri ayatin masalan, misal dia mengecek, misalkan dilkabihat kendali mobilnya, remnya, apa namanya, kalau yang mau nabrak keluar balon tuh, apa namanya Pak Suzuki? Hah? keluar balon dari setir misalnya nabrak. Yang dari airbag ya. Iya. Lil kabihat wal faramil ya, rem min riayati lil itirat sama tuh airbag walah widarik dan semisalnya fa fa'ala asbab as-salamati jami'an, dia melakukan sebab-sebab supaya selamat semua ya. Saro ala mahlin, bahkan dia berjalan dia di mobil pun pelan-pelan ya, ala mahlin pelan-pelan di tol pelan dia ya. Takut Cipali padahal enak ngebut di 60 aja gigi 3 ya. Ya enggak. Wa fa'ala kullu ma yumkinuhu ayaf'alah. Dia melakukan segala hal yang bisa dia lakukan untuk selamat. Lakin hal hadza wahdah yuhassilu salamatan? Namun apakah hal ini semata dengan dia melakukan sebab itu bisa mendapatkan keselamatan? Al-jawab la. La yuhassilu as-salamata bi hadza wahdahu. Dia enggak bisa mendapatkan keselamatan dengan ini aja, melakukan sebab ini aja. Fa hunaka man qad yakunu mu'tadiyan alaih. Karena bisa jadi ada yang di sana yang itu nanti mu'tadiyan alaih akan memberikan kemudaratan buat dia, ada yang akan mencelakai dia. Ta'tihi sayyaratun kabiratun, misalkan ada mobil besar, truk yang datang ke badannya nabrak dia. Ya, padahal dia wa badala asbab as-salamati. Padahal dia telah mengerahkan ya, sebab-sebab keselamatan fitorikihi di jalannya. Ternyata yusabu bil musibati. Ternyata dia ditimpa musibah min jarai dzalik, disebabkan tadi yaitu ada mobil yang tiba-tiba nabrak dia. Ya. Mobilnya ngantuk sopirnya. Ya. Fa huwa fa'ala ma yumkinuhu ay yaf'alah. Padahal dia telah melakukan apa yang memungkinkan dia lakukan. Sebisa mungkin. Jadi semaksimal mungkin dia telah lakukan untuk selamat. Lakin hunaka asya'u biyadillah. Namun ada berbagai hal yang itu di tangan Allah. Tatimmu salamatu bijtima'iha. Ya. Maka sempurnalah keselamatan dengan keseluruhannya. Walaysa bihadas sababi. Bukan dengan sebab tadi al-wahidi. Sebab itu semata. Alladhi amilahu al-abdu. Yang dilakukan oleh seorang hamba. Fala yajuzu lil abdi ayatakhala an badli sabab. Ya, namun tidak boleh bagi seorang hamba untuk dia tidak melakukan sebab. Dia tidak mengerahkan sebab. Dia mesti melakukan sebab. Li anna badla sababi min tamamit tawakkuli. Karena mengerahkan ya, semua sebab yang dia bisa lakukan itu merupakan kesempurnaan tawakkal. Ya. Walakin la yultafatu ila sabab, namun dia tidak perlu menoleh. Ya. Tidak perlu la yultaf itu. Ya. Dia tidak perlu menoleh kepada sebab. Wa li hadza qala ulama at-tauhid bi na'imati salafi faman ba'dahum. Oleh karena itu berkatalah para ulama salaf, ulama tauhid, ulama salaf dan yang setelah mereka, al-iltifatu ilal asbabi qadhun fit tawakkuli. Menoleh kepada sebab, sebab yang kita lakukan, ya, itu ada celaan terhadap tawakal. Wa qadhun fit tauhid, celaan terhadap tauhid. Ya, namun wa mahul asbab antakuna asbabat qadhun fil aql. Namun tidak melakukan sebab, bahwa itu adalah sebab. Misalkan pengen sembuh, dia enggak mau berobat, itu celaan terhadap akal. Dia mau rezeki, enggak mau berdagang, enggak mau kerja, enggak mau usaha, celaan terhadap akal. Ya. Kalau rezeki enggak kemana kan? Fa idzal tafata al-qalbu ila sababi. Namun kalau qalbu itu menoleh kepada sebab, wa annahu yantujul musabbaba wa annahu yuntiju al-musabbaba, bahwasanya sebab ini inilah yang menghasilkan dampak hasil, fa hadza qadhun fit tauhid. Ini celaan terhadap tauhid, cacat terhadap tauhid. Wa li hadza naqul at-tawakkulu huwa ma yajma'u syai'ain. Oleh karena itu kita katakan yang namanya tawakal itulah yang mengumpulkan dua hal. awalan yang pertama apa? Tafwidul amri ilallahi azza wajal, liannallaha azza wajal huwa alladhi biyadihi almulku. Yang pertama menyerahkan urusan pada Allah, karena Allah azza wajalah di tangannya lah segala kerajaan urusan. Asani ada ru'yati sababil ladzi fu'ila. Yang kedua, tidak melihat kepada sebab yang telah dilakukan. Dia melakukan sebab. Kalau enggak melakukan sebab, ini celaan terhadap akal. Bahkan kata para ulama, celaan terhadap syariat. Ya. Celaan terhadap syariat. Idzan la budda min fi'li sabab. Kalau begitu, kita memang mesti melakukan sebab. Wa yaqumu bil qalbi adamu ru'yati li hadza sabab. Namun di kalbu itu tetap tidak boleh melihat kepada sebab yang telah dilakukan. Annahu yuntijul maqsuda wahdah, dengan meyakini bahwa sebab bisa menghasilkan tujuan. Dengan sebab semata itu bisa menghasilkan tujuan. Ini kesyirikan. Ya. Wa innama ya'lamu, dan sesungguhnya seorang itu hanya mengetahui atau yu'lamu diketahui bahwa sebab itu annahu juz'un mimma yuntiju al-maqsuda. Dia hanya bagian. Ya. Dia hanyalah bagian yang bisa menghasilkan tujuan. Namun itu cuma bagian aja. Ya. Wal baqi 'alallahi. Nah, sisanya itu diserahkan pada Allah, tsumma yufawwidu al-amra lillah. Kemudian diserahkan urusan kepada Allah. Fa hadza yuntiju laka ya anna tawakkula ibadatun qalbiyatun mahdatun. Maka hal ini menghasilkan ilmu bagi Anda bahwasanya tawakal adalah ibadah qalbiyah semata. Walihada sara sarfuhu li ghairillahi azza wajal syirkan. Oleh karena itu jadilah orang yang memalingkan tawakal kepada selain Allah itu syirik. Bima'na ayyu fawwida al-amra li ghairillahi azza wajal. Yang maknanya dia menyerahkan urusannya kepada selain Allah azza wajalla. Kama yaqulu ba'du masyayikhir sufiyyati li ba'di muridihim, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian syekh-syekh sufi kepada sebagian murid-murid mereka. Apa kata pasai sufi kepada murid-muridnya? Idza usibta bi musibatin fadhkurni. Ini lihat. Ya. Kata sebagian syekh-syekh sufi, kalau engkau ditimpa dengan suatu musibah, maka ingatlah aku. Maka ingatlah aku, kata syekhnya. Fa inni ukhrisuka minha. Saya akan membebaskan engkau dari musibah tadi. Ya. Fa inni ukhallisuka, akan membebaskan engkau dari musibah tadi. Maka kalimat guru tadi, kalau kamu tertimpa musibah, udkurni, ingatlah kepadaku. Ayyakuma biqul bidzalika al-mutadzakkir dzalika al-madzkur. Ayyakum, yaitu di kalbu orang yang mengingat tadi, mengingat gurihnya tadi, ada di kalbunya itu al-mazkur. Di kalbunya itu yang diingat siapa? Syekhnya. Maka ya di kalbunya itu cuma ada syekhnya. Jadi tempat bergantung ketika terjadi musibah, syekhnya. Wa idza qama bihi. Nah, ini asumsi dari gurunya tadi yang sesat. Apabila sudah di kalbunya sudah ada syekhnya, fasa yukhallisuhu min dzalika syai'a, min dzalika syai'. Maka gurunya tadi akan membebaskan dia ya dari musibah tadi. Fa ma'nahu annahu fawwada al-amra ilaih. Maka maknanya si muridnya tadi itu menyerahkan urusannya kepada gurunya tadi. Wasara mutawakkilan ala ghairillah. Jadilah dia bertawakal kepada selain Allah azza wajalla. Hada huwa haqiqatu ma yaf'aluhu al-musyrikuna fil jahiliyati wa man syabahahum mimman ba'dahum. Inilah hakikat yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada masa jahiliyah dan yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang yang hadir setelah mereka. Yaitu apa namanya? Dia berserah diri kepada selain Allah. Ya. Nah, ini. Sedih babi guys. Sama nih, kayak berserah dirinya kita kepada obat, kepada sebab, ya, bahwa kita menafikan ada Allah di situ, peran Allah. Nah, itulah tawakal, kan? Dan itulah tawakal kepada selain Allah, dan itulah kesyirikan. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka pelakunya syirik, musyrik, kafir. Baik. Eh, cukup ya. Ini kalau saya yang baca jadi cepat ini. Nah, ngebut. Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya, silakan.